Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pendengar RRI yang kami muliakan, senang sekali bertemu dengan para pendengar sekalian melalui media Radio Republik Indonesia yang sama-sama kita cintai ini di acara penyujuk hati untuk sama-sama kita mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala secara lebih intens dan lebih baik, yang kita harapkan mampu memberikan banyak warna di dalam kehidupan kita dan memberikan support yang begitu sangat dahsyat untuk melakukan kebaikan, terutama sekali dalam ruang lingkup ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan membahas ayat ke-44 dari surah Al-Furqan yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am tahsabu anna aktsarahum yasma'una aw ya'qilun in hum illa kal an'ami bal hum adhallu sabila. Atau apakah engkau mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami? Mereka itu hanyalah seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat jalannya. Para pendengar rahimakumullah, ayat ke-44 dari surah Al-Furqan ini dari satu sisi masih merupakan hiburan kepada Rasulullah tentang bagaimana kondisi masyarakatnya yang jelas-jelas menentang ajaran dakwah yang disampaikan. Jangan sampai patah semangat wahai Muhammad, karena sebenarnya aksarahum la yasma'una aw la yaqilun. Mereka nampaknya saja seperti orang, sikap mereka itu adalah karena mereka itu tidak mau mendengar dan tidak mau memikirkan terhadap ajaran yang engkau sampaikan. Ini adalah merupakan hiburan bagi Rasulullah. Dari sisi yang lain juga mengungkap akan fakta dan realita kebenaran masyarakat Arab kafir Quraisy pada saat itu, yang mereka itu adalah orang-orang yang sebenarnya tidak pernah mau menerima ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah. Sebahagian besarnya ketika mereka mendengar Al-Quran yang dibacakan kepada mereka, bukannya mereka mau untuk menyimaknya, bukannya mereka mau tersentuh hatinya, walaupun mereka mengetahui kedalaman makna dari ayat-ayat yang dibacakan, tetapi sebenarnya mereka tidak mau mendengarkannya atau pura-pura tidak mendengar. Ketika mereka harus berhadapan dengan keterangan Allah Subhanahu wa taala yang mampu membuka cakrawala pemikiran mereka yang pada saat itu berada dalam kondisi kondisi tradisional, tidak begitu berkembang ilmu pengetahuan, tetapi Allah sudah mengatakan khalaqas samawati sab'i wa man fihin, menciptakan langit yang 7 lapis ya, beserta dengan segala apa yang ada di dalamnya, membuat mereka begitu sangat terpana. Akan tetapi ternyata mereka tidak mau mempergunakan kesehatan akal mereka itu untuk semakin mendalami tentang keterangan firman Allah. Pada intinya adalah kita diajak bersama melalui ayat ini untuk kembali menjadi orang-orang yang jangan bertingkah seperti orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Punya telinga, pergunakan dengan sebaik-baiknya. Punya akal, sehat pikiran kita, maka pergunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan di masjid-masjid setiap waktu salat akan datang, itu hanya terlewatkan begitu saja. Karena itu artinya kita juga bersikap dan bertingkah laku sama seperti orang-orang kafir Quraisy yang hanya melewatkan setiap lantunan bacaan Al-Quran tanpa sedikit pun mencoba untuk mengetahui dan merasakan tentang kebesaran firman Allah Subhanahu wa taala itu. Kajian kita, kebersamaan kita pada hari ini dengan mengkaji satu ayat setiap harinya secara lebih serius juga mengajak kepada kita untuk keluar daripada ruang lingkup pencelaan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang yasma'una aw yaqilun. Mereka punya telinga tapi tidak mau mendengar, dan mereka punya akal tetapi tidak pernah mau memikirkannya. Mudah-mudahan kebersamaan kita mampu memberikan banyak inspirasi kepada kita, mampu membuat kita menjadi orang-orang yang sadar diri terhadap kebesaran dan keagungan firman Allah, dan menjadi orang-orang yang kemudian mencoba untuk sedikit demi sedikit berusaha untuk mempercerah kehidupan kita dengan berbagai kajian yang mampu membuka wawasan kita dengan seluas-luasnya. Bersama kita studio sudah ada Ustadz kita, ada Ustadz Fadli dan Ustadz Jenal Arifin, yang kita harapkan masukan yang lebih banyak lagi tentang ayat ini. Silakan Ustadz. Sahabat inspiratif rahimakumullah, kajian ayat ke-44 ini masih terkait erat dengan ayat 43. Bagaimana kemudian Allah ingin mempertegas orang-orang yang mempertuankan hawa nafsunya, dikatakan kepada Rasulullah bahwa mereka tidak akan mampu menggunakan daya dengar dan daya paham, daya pikir mereka dengan baik. Sinkron dengan apa yang dikatakan Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam, tamakkunu halawatil hawa minal qalbi wadda'ul udol. Ketika hawa nafsu sudah menguasai kalbu, itulah penyakit yang sulit sembuh. Bahkan ditegaskan, afa anta takunu alaihi wakila? Apakah engkau wahai Rasulullah mampu jadi pelindung mereka yang telah menjadikan hawa nafsu sebagai tuhannya? Bahkan Nabi pun tidak akan mampu. Kenapa? Tuhan saja lewat karena dia menuhankan dirinya sendiri, hawa nafsunya itu. Maka dikatakan di sini, tidak akan mungkin mereka akan mampu menggunakan daya dengar dan daya paham, daya pikir mereka ke arah yang seharusnya, karena sudah tutup gelap. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Tuli kata Allah, buta kata Allah, buta, dan mereka tidak tahu bagaimana jalan pulang. Kenapa dikatakan inhum illa kal an'am? Mereka seperti hewan, bahkan jalannya jauh lebih sesat. Anak ayam saja, sahabat inspiratif, kalau sudah tahu kandangnya di mana, dia tahu jalan pulangnya. Burung saja juga sama, ya. Seperti sebuah lagu kan, burung saja enggak lupa pulang katanya. Kita manusia ketika sudah sesat gelap jalan itu, dikatakan Allah dalam satu ayat yang lain, innal ladzina kafaru sawaa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Daya dengar tidak digunakan dengan baik, daya pikir tidak digunakan dengan baik, daya lihat tidak digunakan dengan baik, maka kemudian inilah yang menyebabkan mereka lebih sesat lagi dari hewan. Dan inilah faktanya. Orang yang sudah coba korupsi sekali, coba yang dua kali. Sudah dua kali, naik ketiga kali. Begitu seterusnya sampai masuk penjara. Keluar penjara lagi, korupsi lagi. Ini disebabkan apa? Disebabkan tameng dalam dirinya. Sehingga kebaikan itu akan tertolak dengan sendirinya. Sebaik apapun cahaya itu, kegelapan yang sudah sangat gelap, sulit untuk mencapai cahaya itu. Bukan karena Allah, bukan karena Rasulullah, bukan karena dai, bukan karena kebaikan itu yang tidak mau untuk menyapanya, tapi dia yang menutup pintu masuk cahaya itu. Pendengar yang dirahmati Allah, di ayat 44 ini sebenarnya sangat pas ketika para cendekiawan mendefinisikan manusia sebagai al-insanu hayawanun natiq. Manusia adalah hewan yang cerdas karena dia memiliki akal pikiran. Maka di sini digambarkan kal an'am, manusia itu satu komunitas dengan hewan, namun dia menjadi cerdas dan mulia karena dia dilebihkan Allah dengan akal pikirannya. Namun bahasa Arab mengatakan natif, bukan akil. Karena apa? Karena apa yang diucapkan oleh manusia itu berdasarkan dari apa yang didengar dan diolah oleh akal pikiran itu. Yasma'una aw ya'qilun. Maka sungguh suatu hal yang luar biasa dungunya ketika manusia tidak mau mendengar dan tidak mau menggunakan akal. Maka jelaslah apa yang dikatakan oleh Allah, manusia dapat jauh lebih sesat dari hewan karena hewan masih memiliki naluri dan bekerja bergerak berdasarkan naluri. Sementara kita yang telah dititipkan dan tidak menggunakannya, ini adalah malapetaka dalam kehidupan di dunia fana ini. Saudara. Ya, terima kasih Ustaz Jenal, terima kasih Ustaz Fadli, para pendengar rahimakumullah. Melalui keterangan ayat ini, kita akhirnya mengambil kesimpulan bahwa seluruh potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena sinar mata yang diberikan oleh Allah sehingga kita mampu melihat itu bukan sia-sia diberikan oleh Allah tanpa pertanggungjawaban. Pergunakanlah seluruh potensi pendengaran, penglihatan, rasa kita untuk mampu menangkap sebanyak-banyaknya dan sebesar-besarnya segala tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di sekitar kita dan juga bahkan ada di dalam diri kita. Potensi yang dimiliki oleh manusia ini adalah merupakan suatu hal yang sangat mahal, jadi pergunakan untuk hal-hal yang terbaik. Pergunakan mata untuk membaca membaca Al-Quran, untuk melihat kekuasaan Allah, pergunakan telinga untuk mendengarkan lantunan suci ayat Al-Quran, untuk mendapatkan informasi dan sebagainya. Dan inilah salah satu kelemahan daripada umat Islam yang dengan perkembangan ilmu dan pengetahuan teknologi ternyata tidak mempergunakan semaksimal mungkin seluruh potensi yang dimilikinya. Berapa banyak di antara kita yang mempergunakan telinga kita untuk menangkap informasi yang sebanyak-banyaknya? Bahkan yang lebih banyak adalah mempergunakan kemampuan pendengaran kita untuk mendengarkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Berapa banyak di antara kita yang mempergunakan nikmat mata bukan untuk melihat dan mengetahui perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di alam semesta ini, akan di dalam kehidupan kita, tetapi malah mempergunakan mata untuk melihat sinetron, jam sekian sinetron, selanjutnya film, selanjutnya sinetron, dan selanjutnya gosip misalnya. Tapi tidak sedikit sekali di antara kita yang mempergunakan seluruh informasi yang ditampilkan di televisi misalnya dan TV-TV swasta untuk mendapatkan informasi yang terbaru yang bisa kita pergunakan untuk mencerahkan kehidupan kita. Sekali lagi, pergunakan seluruh potensi yang kita miliki sebaik-baiknya untuk ketaatan kepada Allah, karena itu adalah yang terbaik buat kita, terutama sekali pada saat kita mempertanggungjawabkan seluruh yang kita miliki di hadapan Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.